Mitra Bisnis, Menteri Perdagangan Mari Alkapangestu menyampaikan bahwa Indonesia akan bersikap proaktif dalam menciptakan situasi kondusif bagi penyelesaian putaran Doha. Untuk membicarakan hal itu, saat ini saya telah tersambung dengan ekonom UI Katib Basri. Mas Katib, bagaimana pandangan Anda tentang penyelesaian putaran Doha ini, Mas? Saya kira ini penting sekali, begini ya. Doha itu punya impact yang besar kepada harga makanan komoditi. Kenapa saya bilang begini? Gini, salah satu problem yang dihadapi oleh negara-negara berkembang berhadapan dengan negara maju adalah subsidi di dalam pertanian, berarti komoditi. Negara maju itu memberikan subsidi besar sekali. Akibatnya harga komoditi itu menjadi murah dan mereka bisa ekspor. Ini hanya bisa diselesaikan lewat Doha. Karena Anda nggak bisa selesaikan lewat ASEAN. ASEAN kita nggak deal dengan mereka, bilateral itu nggak bisa. Anda harus menyelesaikan lewat WTO. Karena kalau agriculture itu disubsidi, maka permintaannya menjadi lebih besar daripada seharusnya. Kalau barang itu mestinya harganya 1000, tapi karena disubsidi jadi 500, maka orang yang konsumsinya tadinya nggak mau beli makanan, jadi bisa beli makanan. Akibatnya kalau permintaannya menjadi sangat tinggi, maka harga makanan naik tinggi sekali. Inilah yang sekarang dihadapi oleh sebagian besar negara di dunia, di mana harga energi dengan harga makanan menjadi sangat tinggi. Salah satunya adalah karena harga dari produk pertanian itu disubsidi oleh negara maju. Lalu bagaimana caranya mencegah supaya harga pangan tidak terlalu tinggi, Mas? Karena kalau harga terlalu tinggi, penduduk miskin di negara berkembang termasuk Indonesia pasti akan terpukul. Kita harus push negara maju untuk tidak lagi memberikan subsidi pertanian, termasuk di Eropa dan Amerika. Jalurnya lewat perjanjian mengenai pembicaraan supaya subsidi dihapuskan di dalam pertanian, itu hanya ada di dalam Doha. Karena itu Indonesia, buat kepentingan Indonesia sendiri dan juga kepentingan negara Asia, harus menyelesaikan putaran Doha. Tanpa itu, maka Indonesia akan jadi bulan-bulanan. Commodity price itu akan naik terus karena disubsidi. Ya, sama juga dengan begini, BBM. Kita subsidi. Akibatnya lihat aja itu konsumsi premiumnya meledak terus. Malah pindah dari Pertamax ke premium. Logikanya sama. Jadi kalau US, Eropa terus mensubsidi pertanian, maka harga produk pertanian tinggi sekali. Akibatnya negara miskin menjadi kena dampaknya karena banyak orang menjadi miskin. Karena itu, untuk menyelesaikan masalah ini, maka Indonesia harus mengambil posisi mendorong penyelesaian putaran Doha. Jadi posisi, saya kira Menteri Perdagangan, itu tepat sekali. Saya kebetulan sekarang terlibat di dalam namanya High Level Trade Experts Group yang dipimpin oleh ada ekonom dunia namanya Jagdish Bhagwati dan Peter Sutherland itu bekas Direktur Jenderal WTO. Kita diminta untuk memberikan pandangan mengenai ini kepada Kanselir Angela Merkel dan Prime Minister David Cameron di Inggris. Nah, salah satu rekomendasi kita yang paling penting itu reportnya di launch di Davos Januari lalu oleh Merkel dengan Cameron, juga dengan Presiden SBY, itu adalah bahwa semua negara harus mendorong penyelesaian putaran Doha. Demikian Katib Basri, saya Wina Santoso.